بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan empat ratus tujuh puluh enam. Wa'an Qabbab ibn Arad, dari Qabbab bin Arad, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu wajh Allah ta'ala, kami mencari wajh Allah ta'ala, bukan mencari dunia. Kami mencari wajh Allah ta'ala, hijrah bersama Nabi. Wa waqa'a ajruna 'ala Allah, kemudian tetap pahala kami di sisi Allah yang didapat oleh Al-Qabbab bin Arad dan para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam adalah pahala al-ajr, pahala, bukan emas, bukan perak, bukan dunia. Wa minna man mata walam ya'kul min ajrihi syai'an, di antara kami, di antara pendahulu-pendahulu Islam, ada yang sudah mati dalam keadaan belum memakan sedikit pun dari hasil hijrahkan. Karena memang ada hasilnya, ya. Keadaan para sahabat belum hijrah dengan keadaan para sahabat setelah hijrah jauh, bahkan sangat jauh sekali. Ada hasilnya, apalagi setelah memenangkan Khaybar. Aisyah bin Abbas dan lain-lain mengatakan, kami tidak lapar lagi, kami tidak kekurangan harta lagi setelah kami menaklukkan Khaybar. Berarti ketika Khaybar ini sudah ditaklukkan, perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi, habis ini tidak ada perang lagi antara kaum muslimin dengan Yahudi kecuali sekarang ini. Ya, dari mulai perang Khaybar sampai beratus-ratus tahun tidak ada perang antara Yahudi dengan kaum muslimin. Entah di mana itu Yahudi. Tidak punya tempat, tidak punya negara, tidak punya sesuatu yang mereka sebut sebagai negeri. Maka mereka tercecer di mana-mana. Nah, ini perang terakhir, Khaybar, antara kaum muslimin dengan Yahudi. Habis itu selesai. Tidak ada Yahudi lagi. Maksudnya tidak ada kekuatan Yahudi. Maka orang Yahudi satu dua, ya, tidak punya kekuatan sama sekali. Nah, kata Al-Khabbab bin Arad, di antara kami ada yang mati sebelum mengenyam hasilnya. Berarti sebagiannya mengenyam hasilnya, termasuk Khabbab bin Arad, salah satu pejabat, ya. Padahal di zaman Nabi budak, tidak punya kekuasaan sedikit pun, bahkan tidak punya kekuasaan terhadap dirinya. Budak kan begitu, tidak punya kekuasaan walaupun terhadap dirinya. Ya, di kemudian hari menjadi gubernur, menjadi amir. Minhum Mus'ab ibn Umayyah, di antara mereka yang mati sebelum mengenyam hasil daripada perjuangan Islam adalah Mus'ab bin Umayyah. Mus'ab bin Umayyah, duta Nabi, utusan Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi datang ke Madinah, Nabi mengutus dulu para da'i, mengutus dulu utusan-utusan duta, di antaranya Mus'ab bin Umayyah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Dari sini kita tahu bahwa berdakwah dengan diutus, bukan sendiri-sendiri. Ya, ditunjuk oleh Nabi, ditunjuk oleh penguasa Muslim, bukan mau sendiri, rombongan berlima, berdelapan, bersepuluh sana kemari. Ya, padahal mereka masih pantas untuk mencari ilmu, belum pantas untuk berdakwah. Kutila yawma Uhudin, Mus'ab bin Umar ini terbunuh mati syahid dalam perang Uhud. Tak boleh mengatakan dia masih syahid karena memang ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutila yawma Uhud, dia terbunuh, dia gugur, dia syahid dalam perang Uhud. Ya. Banyak sekali yang gugur di perang Uhud. Hampir 70. Di antaranya adalah Hamzah yang oleh Nabi disebut sebagai Sayyidul Syuhada. Banyak sekali. Termasuk Mus'ab bin Umair. Wa taraka namiratan. Mus'ab bin Umair meninggalkan namirah. Namirah ini kisahun mulawwalu, pakaian yang ada warnanya, yes, yang terbuat dari suf, yang terbuat dari bulu, pakaian yang murah di hari itu, pakaian yang rendah, pakaian murahan di hari itu. Yes. Dan setiap zaman, setiap tempat biasanya ada saja pakaian termahal, pakaian termurah, ini pakaian yang murah. Padahal kita tahu Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam adalah seorang pemuda yang sangat menjaga penampilan karena dari keluarga yang sangat kaya raya. Begitu masuk Islam miskin, bahkan puncak kemiskinannya kapan? Ketika mati dalam perang Uhud. Hanya ada apa pada dirinya? Namirah, pakaian yang berwarna dan kasar. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan kain kafan. Karena memang kain kafan itu lebih baik dari harta si mayat. Kain kafan ini diambil dari harta mayat. Ini yang terbaik. Jadi, bolehkah masjid menyediakan, yayasan menyediakan, RT RW menyediakan? Tentu boleh. Tapi yang terbaik diambil dari harta mayat. Ya. Yes. Ah, maka namirah yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair itu dipakai oleh Nabi untuk mengkafani dia. Karena sekali lagi kain kafan yang terbaik itu diambil dari harta si mayat, milik si mayat. Nah, yang ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair hanya kain namirah itu. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu, jika namirah itu, kain milik Mus'ab bin Umair itu, kami tarik ke atas untuk menutup kepalanya, badat rijlahu, maka kedua kakinya kelihatan, kedua kakinya tidak tertutupi. Wa idza ghattayna biha rijlaihi, dan jika kita tarik ke bawah ke arah kakinya, maka bada roksu, kepalanya kelihatan. Sebab tarik ke atas kakinya kelihatan, tarik ke bawah kepalanya kelihatan. Berarti tidak cukup banyak, tidak cukup untuk menutupi badannya Mus'ab bin Umair, kurang panjang. Lebarnya mungkin cukup, kurang panjang. Ya, karena hanya satu helai atau satu putaran cukup. Kalau ada tiga putaran dan tidak ada empat putaran, lima putaran, enam putaran, tujuh putaran, tidak ada. Laki perempuan sama, tiga lapis, tiga putaran, satu, dua, tiga. Ada sedikit syubhat yang sampai ke kaum muslimin bahwa untuk perempuan lima, maka dia mengatakan tujuh, maka ini mubalighah. Ya, Syalbani membawakan beberapa riwayat dari Nabi Sahih bahwa yang hidup lebih berhak, yang hidup lebih berhak daripada yang mati. Ya, artinya pakaian yang berlebihan itu buat yang hidup, bukan buat yang mati. Yang mati secukupnya saja, tiga helai. Tidak ada dua helai, tidak ada satu helai. Cukup. Lebih buruk lagi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dari sebagian orang-orang kufar. Dipakaiin cincin, dipakaiin jas, dipakaiin jam tangan. Padahal kata Nabi, yang hidup lebih membutuhkan. Mayat tidak membutuhkan itu. Betapa bodohnya orang-orang muslim. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menutup kepalanya saja. Artinya ditarik ke atas saja. Jangan ditarik ke bawah. Kepalanya ditutup, kakinya terbuka. ونجعل على رجليه شيئا من الإثقال. Lalu kami menutupi kedua kakinya dengan izhir. Izhir, rumput yang ada di sana. Dan rumput ini mempunyai aroma wangi. Ya, ada beberapa hadis tentang izhir. Di antaranya ini. Hadis lain di antaranya ketika Nabi mengatakan bahwa di tanah haram ini tidak boleh menebang pohon ini, tidak boleh membunuh buruan ini. Kata Abbas, kecuali izhir ya Rasul. Bagaimana kalau izhir? Nabi mengatakan dia kecuali izhir. Berarti izhir boleh diambil. Hadis lain tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika mau menikah dengan Fatimah, istri Nabi, maka mencari modal untuk walimah, untuk rumah tangganya dengan menjual rumput izhir. Lihat Ali bin Abi Thalib. Ya, yang di kemudian hari menjadi khalifah, orang nomor satu di seluruh dunia kaum muslimin. Waktu nikahnya, modalnya menjual rumput izhir. Antum jangan takut mau nikah, ya. Modal jual ini, jual itu, modal tenaga lu, ya. Lihat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya jadi khalifah. Ayy Khabbab bin Arad menceritakan tentang keadaan diri Mus'ab bin Umayyah yang belum merasakan kejayaan Islam, kekayaan yang didapat oleh Islam belum merasakan, dan banyak ini, salah satunya Mus'ab bin Umayyah. Sementara Khabbab bin Arad merasakan. Jadi ingat seperti hadis yang lalu Abdurrahman bin Auf. Kan ingat Abdurrahman bin Auf juga ingat peristiwa ini. Ya, ketika disuguhkan buka puasa mau makan, bukan membatalkan, mau makan buka puasa, kemudian ingat ini, tidak jadi makan. Nah, Khabbab bin Arad sama, ingat ini. Maka keadaan yang menimpa Mus'ab bin Umair begitu besar akarnya pada diri para sahabat. Merasa iba sekali. Di akhir hayatnya masih sebagai syuhada, tetapi tidak ada kain kafan yang menutupi. Yes. Dan ini perlu kita ketahui bahwa dalam masih dalam keadaan berperang, kain kafannya adalah yang melekat di badan, yang melekat di badan. Pakaian yang dipakai oleh Mus'ab waktu itu adalah model pakaian Nabi Allah yang lebar yang bisa ditarik ke atas ke bawah, itu yang dipakai. Tidak lebih dari itu. Padahal tentu kalau Nabi mau mengusahakan atau para sahabat mau mengusahakan, mungkin sesuil kain untuk menutupi kakinya mungkin bisa. Nah, ini memperkuat hujjah Syekh Al-Albani, Tsalim dan lain-lain yang mengatakan bahwa kain kafan diambilkan dari harta mayat, dari pakaian mayat, dari miliknya mayat. Itu ya. Wa minna man ayna'at lahu sa'ratu. Dan di antara kami ada yang sudah merasakan buahnya. Fawwa yahdibuha, dia ambil buah itu. Berarti tidak berdosa bagi sahabat ketika mendapatkan kenikmatan dunia lalu diambil. Karena Habbab bin Arad menceritakan keadaan para sahabat termasuk dirinya yang mengambil merasakan kenikmatan dunia ketika Islam itu jatuh. Bolehkah? Boleh. Sebagaimana juga Abdurrahman bin Auf, sebagaimana juga Khalid bin Walid, sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Para sahabat yang mati belakangan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Termasuk Abu Hurairah, yang waktu itu sering pingsan karena lapar. Yang waktu itu gini. Ya. Jangankan pekerjaan, ya, anak istri tidak punya di Madinah. Batang karat. Datang dari jauh sana, sudah Yaman. Akhirnya kaya raya. Ya, ada di sini kita melihat bahwa betapa perjuangan Rasul dan para sahabat sebentar. Sebentar berjuang, habis itu Allah berikan kemenangan, kejayaan. Kemenangan yang luar biasa. Itulah Rasul dan para sahabat. Ya. Lihat bagian hidup. Bagian Hizbiyyin Harafiyyin. Ada Hizb hari ini yang sudah berjuang selama 100 tahun. Lebih saya kira ya. 100 tahun lebih. Karena berdiri tahun 1901 atau 02 ya. Sampai sekarang sudah seabad lebih. Tujuannya apa? Kekuasaan. Ya. Yang ada di kabinet, yang ada di parlemen. Tujuannya itu masuk. Ya. Tapi sampai hari ini sejengkal tanah mereka tidak punya. Ya. Kecuali mereka masuk ke dalam parlemen bercampur aduk dengan lawan mereka. Mereka masuk ke dalam kabinet campur aduk bersama lawan mereka. Tidak punya kekuasaan secara mutlak. Ya. Alihat Rasul dan para sahabat. Hanya belasan tahun berjuang. Allah berikan kekuasaan yang luar biasa. Karena apa? Tujuan Rasul dan para sahabat adalah taat kepada Allah. Tujuan Rasul dan para sahabat adalah akhirat, bukan dunia. Ketika akhirat menjadi tujuan, maka dunia dibuka seluas-luasnya. Sebagaimana ucapan Abu Bakar, ihris 'alal maut tuhab lakal hayat. Songsonglah kematian, carilah kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Nah, kita kembali, kita menyongsong kehidupan, mencari kehidupan, pangkat jawatan, kedudukan, dan akhirnya apa? Mati. Belum dapat, sudah mati. Atau mati rame-rame bersama. Atau tidak mendapatkan sesuai dengan apa keinginan kita. Gagal. Mutafakun alaih, hadis ini sahih dan mempunyai dari fikul hadis. Bayarun lizidki salafi tarik fi wasfi ahwalihim. Keterangan tentang benarnya para salafun salih ketika mensifati keadaan mereka. Berbeda dengan kita. Kalau kita suka melebih-lebihkan. Ya, banyak lebihnya daripada kenyataan. Nah, kalau salafun salih tidak. Diterangkan sesuai apa adanya. Ada yang begitu terangkan seperti ini. Manusia yang paling jujur. Salafun salih. Dari kalangan para sahabat. Maka Nabi tidak pernah mengatakan siapa yang membawa hadisku dari kalangan para sahabat, lihat dulu apakah dia kuat hafalannya, apakah dia jujur. Tidak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan liyubalik minkum asyahid al-ghaib, hendaklah kalian yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah kalian yang mendengarkan ucapanku sampaikan kepada yang tidak mendengar. Nabi tidak mengatakan kecuali yang hafalannya lemah ya, kecuali yang tidak jujur ya. Dari sini keluar hukum yang disepakati oleh para imam, kullu sahabatin adil, setiap sahabat adil. Tidak ada sahabat yang tertolak ketika meriwayatkan hadis. Tidak ada sahabat yang ditolak ketika seorang sahabat mengucapkan qala Rasulullah, haddatsana Rasulullah, qala li Rasulullah. Tidak ada yang ditolak. Kecuali jika sahabat itu mengatakan qultu, menurutku. Bisa diterima, bisa ditolak. Karena ucapan sahabat bisa benar bisa salah. Tapi kalau sahabat itu mengucapkan qala Rasulullah, haddatsana Rasulullah, maka tidak ditolak sama sekali. Ini kesepakatan para imam al-hadis sepanjang zaman kecuali Syiah Rafidah. Kecuali satu agama baru di dalam Islam ini, Syiah Rafidah tidak terima. Ya. Ada sebuah buku ya yang diterjemahkan dengan menghujat Abu Hurairah. Di situ habis-habisan Abu Hurairah dihujat. Itu ya. Tidak syak lagi ini dari golongan Syiah Ar-Rafidah. Kalau dulu Syiah Ar-Rafidah mencela Bukhari, hadis-hadis Bukhari tidak bisa dipercaya. Sekarang bukan Bukhari lagi, tidak tanggung-tanggung, Langsung Abu Hurairah. Pendusta, suka ayan ya, riwayatnya bertentangan dan seterusnya. Aini Syiah Ar-Rafidah. Tidak ada satu pun ulama yang mengkritik Abu Hurairah dalam masalah periwayatan. Kalau masalah pendapat, iya. Pendapat Abu Bakar bisa salah, pendapat Umar pernah salah. Dalam masalah haji tamattu, pendapat Aisyah pernah salah. Dalam masalah sutra salat, pendapat Ibnu Umar pernah salah. Dalam masalah mandi junub, pendapat iya. Tetapi ketika para sahabat meriwayatkan sebuah hadis, maka tidak ada satupun ulama hadis yang menolak. Semuanya menerima. Berdasarkan tazkiyah langsung dari Nabi. Berdasarkan rekomendasi langsung dari Nabi. Hendaklah kalian yang mendengar ucapanku, sampaikan kepada yang tidak mendengar. Yeah. Ketika Yahya bin Ma'in, ketika Ali bin Madini mengatakan, jika kalian mendengar hadis dari sebulan, ambil. Berebut ulama. Kenapa? Yang bilang Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan dia langsung, rekomendasi langsung. Ini bukan Yahya bin Ma'in lagi, bukan Ali bin Ma'in, Ali bin Madini lagi. Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, maka betul-betul Syiah Rafidah menghancurkan faidah ilmu hadis yang sangat besar yang sudah disepakati oleh ulama di muka bumi ini, ulama ahlul hadis. Dari mulai kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, sampai a'immatul arba'ah, sampai zaman Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud dan seterusnya. Ya. Kemudian as-sabru ma'a mukabadatil faqri wa husunatil 'aysi min manazilil abrar. Bersabar bersama penderitaan seorang fakir, kesusahan hidup, ya. Penderitaan dalam kefakiran, kesusahan dalam hidup, dan dia sabar, ini adalah martabatnya, manzilahnya, kedudukannya orang-orang yang abroh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang al-abroh, yang baik. Ya. Sifat mereka apa? Sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan mereka bersyukur, ketika mendapatkan penderitaan, kesusahan hidup, mereka bersabar. Dan siapa yang mengawali hal ini? Para nabi dan rasul. bagaimana kabaran Nabi Ayub, bagaimana kabaran Nabi Isa, bagaimana kabaran para Nabi dan Rasul ketika diuji oleh Allah dengan berbagai penderitaan dan kesusahan hidup. Wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Ya, jangan kita hanya siap menjadi orang yang banyak uang. Siaplah jadi orang yang miskin. Siap juga. Ya, kedua ujian itu wajib kita terima dan wajib kita bersyukur dan bersabar tergantung apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kekayaan bersyukur, kalau kemiskinan bersabar. Kalau kesehatan bersyukur, kalau sakit bersabar. Dan begitu terus. Yang ketiga, fihi isyaratun annal kafana yabbagi ayyakuna qailan sa'iban sa'iran li jami'il badan. Hadis di atas menunjukkan bahwa kafan itu seharusnya ta'il, panjang, sabir bisa mencukupi, satir bisa menutupi. Jadi jangan sampai pendek sehingga kurang panjang, atau sempit kurang lebar, kurang menutupi, dan tipis sehingga kelihatan kulit dalamnya, transparan. Ini jangan. Kain kafan dianjurkan sifatnya seperti tadi. Tebal, panjang, artinya melebihi jarak antara kepala dengan kakinya. Ya, walaupun kelebihan itu tidak boleh berlebihan. Sekedar untuk mengikat. Karena kalau pas sekali tentu sulit untuk mengikat, akhirnya kelihatan rambutnya atau kelihatan telapak kakinya. Wa in dhaqal kafanu an dhalik wa lam yataytar al-satir al-thabit sudra bihi ra'suhu wa ma qala min jismihi wa ma baqiya maqsuban ja'ala alayhi shay'un min al-izqir aw ghayrihi min al-hashish. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Jika ternyata kain kafan itu sempit, sementara tidak ada sesuatu yang bisa menambahkannya, maka boleh ditambah dengan rumput izhir atau rumput-rumput lain. Jadi rumput izhir tadi hanya sebatas contoh. Yes, sebatas contoh. Rumput apapun. Kemudian tadi, ya, bahwa kain kafan tadi ini yang selanjutnya ya. Al-kafanu aw thamanuhu yakunu min malil mayyit walau lam yuqlif ghayruhu. Kafan atau biaya kafan itu hendaklah dari harta mayat. Ya, jika ada orang lain yang mau menggantikannya, ya, maka itu boleh. Ya, tetapi diutamakan mengambil kain kafan milik mayat atau diambilkan uang dari peninggalan si mayat. Uang tersebut dibelikan kain kafan. Kemudian hijratu sabiqin al-awwalin lam takun lidunya yusibunaha aw nikmatin yata'ajjalunaha wa innama kanat khalifatan lillah liyusibahum 'alayha fil akhirah. Hijrahnya sabiqun al-awwalin. Siapa sabiqun al-awwalun? Ya, para muhajirin yang pertama kali masuk Islam. Karena di antara orang yang masuk Islam ada al-muhajirin, ada yang tulaqa. Siapa tulaqa? Itu orang-orang yang masuk Islam setelah Futuh Makkah. Setelah Makkah dikuasai, baru dia masuk Islam. Seperti Muawiyah, Sufyan, seterusnya banyak sekali. Apakah mereka sahabat? Sahabat. Bagaimana keutamaannya dibanding dengan as-sabiqun al-awwalun, Ustaz Abu Bakar, Umar, Ali dan seterusnya, tentu berbeda. Samakah dalam sahabat? Sama-sama sahabat. Sama-sama kita tidak boleh mencaci mereka. Sama-sama mereka mendapatkan pahala seperti gunung Uhud, emas. Kalau kita bisa mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, kalah dengan sedekahnya Abu Sufyan, Muawiyah yang hanya setengah. Ya, sama dalam hal ini. Periwayatan hadis sama. Lebih mulia siapa? Abu Sufyan, apa Ali bin Abi Thalib? Apa Ali bin Abi Thalib? Muawiyah, apa Uthman? Semua. Kemuliaan kan bertingkat. Sebagaimana Abu Bakar dengan Umar juga tidak sama. Siapa yang menyamakan Abu Bakar dan Umar sama persis, maka dia telah berbuat zalim. Di antara kedzaliman adalah menyamakan yang tidak sama dan membedakan yang sama. Itu kedzaliman. Inti kedzaliman itu. Ya. Islam disamakan dengan Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Kedzaliman sangat besar. Karena tidak sama, kenapa disamakan? Ya. Termasuk zalim jika orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam sama persis. Sama persis, tidak ada perbedaan sedikit. Ini zalim. Zalim karena berbeda. Lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding Nabi Ibrahim secara tingkatan. Dan juga membedakan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim enggak. Nah, ini kedzaliman pula. Membedakan yang sama. Seperti yang diucapkan oleh Yahudi. Nasrani. Ya. Yahudi menolak Nabi Isa. Nasrani menolak Nabi Muhammad. Kaum muslimin menerima Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semua. Maka, lihat. Kelebihan kaum muslimin dibanding Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Yahudi tidak mengakui Nabi Isa. Ya, Nabi Isa mengakui Nabi Musa, mengakui Nabi Nasrani mengakui Nabi Isa, mengakui Nabi Musa, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin mengakui Nabi Isa, mengakui Nabi Musa. Derajat tertinggi kaum muslimin. Nah, hijrahnya as-sabiqun al-awwalin ini tidak ada yang mengejar dunia. Kalau toh di awal ada seorang yang diberi gelar atau dipanggil atau dijuluki dengan Muhajir Ummi Qoyim. Ada. Ada. Jadi ada orang yang tidak mau hijrah. Ada orang yang tidak mau hijrah. Laki-laki. Enggak ada niat mau hijrah. Lalu ada seorang wanita yang sangat cantik bernama Ummi Qoyim. Bernama Ummi Qoyim. Hijrah. Nah, si laki-laki ini dari awal ingin menikahi Ummu Qoyim. Ah, lalu laki-laki ini hijrah. Para sahabat tahu. Para sahabat tahu. Maka semenjak itu laki-laki itu disebut Muhajir Ummi Qoyim. Orang yang menghijrahi Ummu Qoyim. Lalu keluar sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa. Man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi. Hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Amal tergantung dengan niat. Seorang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan jika ada orang yang hijrah karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia hijrah berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya. Bagaimana keadaan laki-laki ini? Maka kebaikan tidak datang sekaligus. Betul waktu itu dia seperti itu, tapi kemudian dia menjadi sahabat yang baik, yang ikhlas, yang khalis fatan lillah. Ya, jadi bukan termasuk perkecualian. Ya, karena apa? Karena di Mekah belum ada orang munafik. Wah, kita tidak bisa katakan bahwa ini orang munafik. Karena apa? Di Mekah tidak ada orang munafik. Pura-pura masuk Islam padahal hatinya kafir, enggak ada. Ya, yang ada sebaliknya, pura-pura kafir padahal Islam. Itu sebaliknya. Karena di Mekah kaum muslimin dalam keadaan lemah. kaum muslimin tidak kuat, itu masih Mekah. Ada orang munafik di mana? Di Madinah. Ketika Islam jaya, Islam sah, Islam menang, maka banyak orang yang pura-pura masuk Islam agar mendapatkan hak seperti kaum muslimin yang lain, tetapi hatinya kufur. Di antara yang sangat terkenal siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, dari kelompok orang Ansar, artinya orang Madinah. Kemudian yu'tillahu subhanahu ad-dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia dicinta, tidak Allah cintai. Semuanya diberi. Allah cinta kepada si A, Allah berikan harta. Allah tidak cinta kepada si B, bang, benci setengah mati. Ya, Allah berikan pula. Apakah Allah cinta kepada Fir'aun? Tentu tidak. Berapa banyak pemberian Allah kepada Fir'aun? Harta, pangkat, kedudukan, bahkan terakhir mengaku sebagai Tuhan, Allah biarkan saja. Allah biarkan saja. Bahwa Allah bikin, bahkan Allah bikin Fir'aun sehat terus menerus. Seumur hidup Fir'aun tidak pernah sakit. Berarti kan pemberian yang sangat luar biasa. Apakah Allah cinta kepada Fir'aun? Tidak. Allah benci kepada Fir'aun. Nah, itulah dunia. Yang Allah cintai dan yang Allah benci, dua-duanya diberi. Yang Allah cintai juga diberi. Apa ada orang yang tidak diberi di dunia ini? Tidak ada. Ketika tidak diberi, mati. Orang tidak akan mati sebelum apa? Rezekinya habis dia terima. Enggak mungkin mati. Ya, ketika mati ya berarti habis rezekinya. Ketika belum mati, belum habis rezekinya. Rezeki kan bukan hanya makanan minuman. Semua pemberian Allah namanya rezeki. Ya. Allah tetapkan di bulan rezekinya entah patuannya apa ya. 10 miliar. Baru dapat 9 miliar, dia dikeroyok orang, mati. Masih 1 miliar lagi. Rezekinya belum dia terima. Enggak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Orang tidak mungkin mati sebelum rezeki yang telah Allah tentukan habis dia terima. Walakinnahu la yu'ti ad-dina illa liman ahabba. Akan tetapi Allah tidak memberikan agama ini, ketaatan ini, pemahaman terhadap agama, melaksanakan ketaatan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ya. Yang Allah tidak cintai, Allah bikin dia malas. Yang tidak Allah cintai, Allah bikin dia tidak beriman. Allah bikin dia berbuat maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tolong dipindahkan. Mengganggu. Motor semua ya. Banyak orang. B6718. B6468, AE3780 banyak sangat. B6976917, B6785. Jangan-jangan itu enggak apa namanya. Diam aja. B6769, B6856, B6525, B6553. 1, 2, 3, 4, 11. Ya. Kullu makhlukin sayatihi rizquhu wa nasibuhu minad dunya walau lam yastashriku. Setiap makhluk pasti rizki dan bagian dunianya akan datang kepada dia, pasti. Pasti, walaupun dia tidak mengejarnya, tapi menjadi bagiannya, pasti akan datang. Pasti. Ya, pasti. Jika kita tahu takdir, maka kita tidak usah berusaha, tunggu saja. Ya, proyek ini yang jadi rebutan 15 perusahaan ini bagian saya. Walaupun perusahaan saya tidak terlalu besar, tapi saya tahu bagian saya, tahu takdirnya kita. Maka udah diam saja, tunggu saja, pasti bagian saya. Ya, Tapi berhubung kita enggak tahu, kita kan enggak tahu takdir. Kita enggak tahu takdir apakah yang memenangkan proyek itu kita atau yang lain, kita enggak tahu, maka kita berusaha. Yang jujur, yang amanah, tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh dengan menyumbang. Gitu. Saya sedang sakit, misalnya meriang. Saya tahu takdir saya bahwa saya akan sembuh 2 hari lagi. Ngapain saya ke dokter? Ngapain saya minum obat? Tunggu saja 2 hari, pasti sembuh. Ya, tapi karena takdir dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka haram bagi kita berbuat seperti itu. Ya, maka wajib bagi kita berusaha. Siapa yang ingin ilmu, carilah ilmu. Siapa yang ingin harta, carilah harta, bekerja. Siapa yang ingin sembuh dari penyakit, berubah. Karena apa? Karena kita tidak tahu takdir. Nah, termasuk bagian ini. Apa yang sudah menjadi bagian kita, pasti akan kita dapat. Ya, walaupun kita tidak mengejar. Jadi bukan berpoin bahwa kita disuruh menunggu bagian kita, tidak. Yang terakhir, tadzakkuru siyaris salihin yaj'alul 'abda yataqallalu minad dunya wa yataqallatu min haba'iriha wa yataqaffu min athqaliha wa yanṭaliqu liyalhaq bi ruqabihi. Mengingat-ingat perjalanan orang-orang saleh, mengingat, membaca, mendengar kisah hidup orang-orang saleh, ini menjadikan seorang hamba akan mengambil sedikit dari dunia ini, secukupnya. Ya, kalau yang kita baca, yang kita dengar, riwayat orang-orang saleh. Berbeda kalau yang kita baca, yang kita dengar, riwayat orang-orang sukses di dunia ini. Ya, bukan orang-orang soleh, bahkan kafir, bahkan fajir, yang penting sukses usahanya, maka yang ada pada diri kita bagaimana? Bagaimana biar saya dapat banyak? Dapat banyak. Berbeda kalau yang kita lihat seperti Mus'ab bin Umair, seperti para nabi dan rasul, Nabi Ayyub, ya, seperti Imam Ahmad, seperti Imam An-Nawawi. Imam Nawawi seluruh alim, seluruh ulama di hari itu mendapatkan jatah dari negara, tunjangan dari negara. Gitu. Imam Nawawi enggak menolaknya, ditolak. Khalifah enggak tahu. Yang tahu yang langsung berhadapan dengan Imam Nawawi, petugas. Satu ketika Imam Nawawi berselisih pendapat dengan Khalifah tentang masalah zakat. Ya. Marah Khalifah. Khalifah marah. Begitu Khalifah marah, Khalifah mengatakan, mulai sekarang si Nawawi jangan dikasih tunjangan lagi. Stop tunjangannya. Ya, ngomong sama petugasnya. Kata petugasnya, memang dari dulu dia enggak terima. Ya, memang dari dulu enggak terima. Imam Nawawi tidak pernah menerima tunjangan yang kami bawa. Ya, padahal negara siap memberikan. Inilah zuhudnya meraih. Tidak rakus terhadap harta dunia. Maka ilmu mereka berkah. Ya, pihak Al-Imam Nawawi yang tulisannya sedang kita baca hari ini dan dibaca entah di berapa negeri, entah di berapa ribu majlis di muka bumi ini. Riyadhus Shalihin. Ya. Dan disyarahkan oleh para ulama dengan berbagai macam syarah. Ya. Di antaranya yang terbaik saya wallahu a'lam adalah syarah ini. Ya. Baca sebenarnya yang dibeli oleh Salim bin Aid al-Lani. Dan bisa melepaskan diri kita dari jerat-jerat dunia ini. Ya, dan meringankan kita dari beban. Yang dengan beban itu memperberat langkah kita. Kan kita sedang melangkah. Kita sedang mengadakan perjalanan. Kemana? Ke akhirat. Jangan sampai diberati dengan beban-beban yang terlalu berat. Berat sekali. Ya. Mobil satu atau dua cukup. Ya. Dia bebani ya, dengan 4, 5, 6 mobil mewah semua. Ya. Satu rumah cukup bagi dia. Tapi dia punya lagi di sana, di sana, di sana. Berat bagi dia. Padahal dia akan berjalan. Menuju mana? Menuju akhirat. Dibebani dengan beban yang berat. Apa? Dunia. Orang kalau sudah terbebani dengan beban yang berat seperti itu, insya Allah akan lambat jalannya. Lambat sekali jalannya. Sebagaimana saudara-saudara kita? Sebelum jadi gubernur, sebelum jadi wakil gubernur, masih ngaji, masih hadir ke Masjid Istiqlal. Begitu sudah jadi, sudah tidak sempat lagi. Berat bebannya. Ya. Ya, satu lagi 477. Wa an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda. Seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya, ada ta'dilnya, ada harganya, walaupun seharga sebelah sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syurbat ma'in, maka Allah tidak akan memberikan dari dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air, seseruputan air. Ya, kalau dunia itu ada harganya di sisi Allah, walaupun harganya itu sama dengan sebelah sayap nyamuk. Nah, berhubung dunia ini tidak ada harganya sama sekali di mata Allah, di sisi Allah, maka Allah berikan banyak sekali kepada orang kafir. Bahkan kadang lebih banyak dari apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kenapa? Dibiarkan tidak ada harganya ini. Allah tidak mempunyai rasa cinta sedikit pun pada orang kafir. Yang ada adalah benci. Kenapa Allah berikan begitu banyak mobil, jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan? Kenapa? Tidak ada harganya. Dia tidak ada harganya ini. Ya. Sebagaimana seorang ibu memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada anak yang dia cintai. Ya. Sementara kepada yang kurang dia cintai atau bahkan dia benci, diberikan yang tidak berharga. Ya, walaupun dia tidak tahu. Gitu. Yang diberi tidak tahu, dikiranya harganya besar. Ya, nah, inilah perumpamaan dunia di sisi Allah. Tidak ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Tapi sanad dari hadis ini mutasalim, kemudian menjadi sahih di bayi ini karena banyak syawahidnya, banyak mutaba'ahnya, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah. Maka beliau menurunkan 3 qawaid, yaitu awal dunya 'ala Allah wa suqutuha 'indahu wa kadzalika tullabuha alladziina asbahat aqbaru ammihim wa mablaghu 'ilmihim. Tercelanya atau rendahnya dunia ini di sisi Allah, rendah sekali, tercela sekali, bahkan nanti akan kita baca hadis berikutnya, terkutuk dunia ini, terkutuk semua yang ada di dunia ini kecuali hanya beberapa hal saja. Intinya ketaatan kepada Allah, selebihnya bisa. Maka begitu juga orang-orang yang mencari dunia yang tujuannya adalah dunia, berbeda dengan orang yang mencari harta tujuannya untuk menolong fakir miskin, dia mencari harta tujuannya untuk membangun pesantren dan seterusnya. Tentu ini tidak tercela. Ya, yang dimaksud tullabuha, para pencari dunia, betul-betul dunia menjadi tujuan dia. Yang kedua, qimatud dunya bi an taj'ala tariqan lil jari al akhirah wa mustambitan lil a'mal al salihah. Kedudukan dari dunia itu, fungsi daripada dunia itu, harga dari dunia itu apa? Menjadi jalan menuju akhirat. Dunia ini hanya jalan menuju akhirat dan musambitan sebagai tetap tempat untuk menanam ya amal-amal saleh. Menanam amal-amal saleh, maka kapan panennya, kapan menuainya, nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, jika engkau tahu bahwa esok hari kiamat tiba, tapi engkau punya satu biji yang bisa ditanam, kata Nabi, tanamlah. Tanamlah. Karena apa? Karena hasil nanti di akhirat. Padahal dia tahu besok mau kiamat, tentu hancur. Dan tidak mungkin biji yang ditanam itu akhirnya membuahkan hasil. Karena apa? Besok kiamat. Tapi biarin. Karena apa? Hasil, panen, menuai nanti di akhirat. Bukan di dunia. Yang terakhir. Jawazu durbil mathali at-taqribi al-ma'na lis-sami'. Bolehnya membuat perumpamaan. Yang dengan perumpamaan ini lebih memudahkan memahami maknanya bagi orang yang mendengarnya. Ya, jika kita bisa membuat perumpamaan, boleh. Tapi jangan sekali-kali membuat perumpamaan tentang Allah, artinya menyerupai Allah dengan sesuatu yang lain, ini tidak. Ya, sambil menunggu maghrib, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya. Di malam itu ya, karena zakat diwajibkan kepada orang yang hidup di malam itu, artinya malam satu Syawal, malam satu Syawal ya, di malam satu Syawal itu dia sudah hidup atau masih hidup ya, kemudian habis isya mati, maka para imam mengatakan ini yang diwajibkan. Karena tidak waris dari para salaf membayar zakatul fitri tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 10 Ramadan, 15 Ramadan, tidak. Ya, yang waris sehari atau dua hari sebelum satu Syawal. Ya, yang jelas kebenarannya adalah di malam Idul Fitri. Yang terbaik tidak ada tandingannya adalah setelah subuh, sebelum sholat Aid. Nah, maka di malam-malam itu orang yang hidup di malam-malam itu yang dikeluarkan zakatnya. Apakah berlebihan atau malah dianjurkan orang yang masih hidup tapi dia menyiapkan kain kafan untuk persiapan kematiannya? Nah, ini waris dari para salaf. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay mempersiapkan untuk ayahnya dari kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Tidak berlebihan. Boleh. Yang tidak boleh adalah kubur khusus. Karena kubur ini di dalam Islam tidak ada kehususan. Maka kubur dalam Islam bersama dengan kaum muslimin, kecuali para nabi dan rasul. Kecuali. Maka di luar para nabi dan rasul, walaupun raja, presiden, pahlawan, pejabat, tetap harus sama dengan yang lain. Apakah ikatan tali kain kafan harus dilepas ketika mayat dimasukkan ke dalam lubang kubur? Ikatan ini tidak ada syariatnya. Ya. Ikatan ini tidak ada syariatnya. Mau harus diikat, tidak boleh diikat. Kenapa diikat? Kan gitu. Kalau enggak ada syariatnya, kenapa diikat? Ya biar tidak lepas. Jadi ikatan ini biar tidak lepas. Sebab kalau tidak diikat, tentu lepas. Nah, setelah diikat, apakah dilepas lagi? Maka tidak dilepas lagi. Sudah biarkan terikat, biarkan tertutup wajahnya semuanya, sampai tanah menimpa jasadnya. Sumbangan bagaimana hukum membayar fidyah dengan uang atau beras? Hukum asal it'amu miskin, memberi makan orang miskin adalah memberi makan. Maka Anas bin Malik mengamalkan ini dengan cara mengundang 30 orang fakir miskin lalu diberikan makanan dengan makanan yang berupa teri, salah satu jenis makanan waktu itu. Bagaimana kalau dengan harganya atau dengan beras? Maka tentang dengan makanan pokok, maka ini pun waris dari kalangan salaf. Adapun dengan harganya, maka ini khilaf bain ulama, boleh dan tidaknya. Ya, karena inti daripada memberi makan adalah yang penting si fakir ini bisa makan, mendapatkan makan, mungkin langsung menyantapnya atau dengan cara membelinya, gitu. Atau mungkin yang terbaik kalau mau dengan uang ditawarkan, ya mau dengan uang. Kalau dia mengatakan enggak, saya mau batangnya saja, ya kita lebih baik memberikan hak dia. Tapi kalau dia mau mentahnya saja, ya silakan. Doa malaikat Jibril, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad SAW apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: tidak memohon maaf kepada kedua orang tua yang masih hidup, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang sekitarnya atau saudara-saudara. Kemudian Rasulullah mengaminkan dikirkan. Yang sahih bukan seperti ini. Ya. Selaka orang yang memasuki bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan kebaikan. Dan dia dosanya tidak diampuni. Gitu. Kenapa? Karena ini tidak menjadi, kalau ini sahih, tentu ini menjadi perbuatan Rasul dan para sahabat. Ya. Ketika ini menjadi perbuatan Rasul dan para sahabat, tentu waris di kitab-kitab hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, bahwa Nabi minta maaf pada Abu Bakar, Umar minta maaf pada Ali, Ali minta maaf pada Utsman menjelang Ramadan. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ya. Bermaaf-maafan tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tidak ada hubungannya dengan Syawal. Bermaaf-maafan hubungannya dengan apa? Dengan salat. Maka Ramadan atau tidak, kalau berbuat salah, minta maaf. Syawal atau tidak, kalau berbuat salah, minta maaf. Ya. Walaupun lebaran, satu Syawal, tapi tidak salah, ya apa yang mau dimaafin? Apa yang harus kita minta maafnya? Ya, seperti ini. Jadi bermaaf-maafan sesuatu yang sangat bagus, baik, bahkan wajib. Tetapi kalau kita merasa punya salah, ya, kalau tidak, sudah. Ya. Kecuali bertanya, saya akan pergi, sudah tidak di Jakarta lagi, barangkali ada di antara bapak-bapak tanya saya yang barangnya ada di saya, apa pernah saya zalimi dan seterusnya. Hal seperti itu pun. Tapi bukan minta maaf ketika kita berada di hari tertentu atau di bulan tertentu. Om Allah. Kalau Ramadan tidak ada apa, ya artinya tidak ada masalah haid dan tidak, dia mengkodoh bagaimana wanita-wanita dahulu. Yang menjadi fatwa Syekh bin Baz itu khusus haji atau umrah, karena akan ada kemusykilan, masalah, mestinya dia tawaf ifadah atau dia tawaf wada dan ini wajib, kok dia haid? Nah, maka Syekh bin Baz membolehkan, tidak menganjurkan, tidak, membolehkan. Ya, adapun Ramadan ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu dan tidak bermasalah. Oleh karena itu lebih baik tidak usah. Ya, lebih baik tidak usah. Jalani apa adanya. Pemberian Allah yaitu haid kepada seorang wanita, ini pemberian yang wajar. Ya, bahkan ini nikmat. Mengeluarkan kotoran yang ada pada diri wanitanya. Allah Ta'ala. Ya, tadi kita siap-siap menunggu maghrib. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.